pernah ku coba untuk melupakanmu. Bayangan tentang hilang batas masa laluku. Pernah ku coba untuk menemuimu, ternyata kau tak datang. Berharap lebih aku menunggu. Isyarat maafmu, separuh nafasku hilang seiring hujan, dan kau pun pergi, pergi untuk selamanya. Tak kurapat maaf darimu. Rasa biru selimuti hatiku. Rasa biru tetapkah di situ. Rasa biru selimuti. So